Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah the Islam Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang ma'rifatullah. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umlahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sya'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Alam yaraw ila tari musakhkharatin fi jawis samaa ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya, keesaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kita semuanya sama. Kita dilahirkan di dunia ini dari rahim ibunda kita dalam kondisi kita tidak memiliki apapun. Kita tidak membawa harta benda apapun. Kita tidak mengenal suku apa, bangsa apa, ya kan? Yang kita tahu bahwa kita lahir di dunia ini modalitasnya adalah nol, ya. Modalitasnya adalah nol. Kita tidak memiliki jabatan, pangkat, kedudukan. Kita tidak dikenal orang, ya kan? Nama kita tidak dikenal orang. Ya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, nanti ketika kita mati pun semua yang saya sebutkan tadi itu kita akan tinggalkan. Ya. Kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, ya. Status sosial, ya. Harta benda yang banyak, ya. Rumah mewah. Itu semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa ketika kita mati. Ya. Dan yang membuat manusia itu menolak kebenaran dari Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak mau mengikuti jalan hidup sebagaimana jalan hidup sesuai dengan wahyu Allah, itu kenapa? Ya karena kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya, status sosial, ya kan? Harta benda, perniagaan, karir, ya, itu yang membuat mereka kemudian, ya, karena tidak rela, ya. Tidak rela apa yang saya sebutkan tadi hilang, ya. Kemudian mereka menolak kebenaran yang datang, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Firman-firman Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dalam sejarah kita sudah mendengar, sudah melihat, ya, sudah menyaksikan, membaca bagaimana kisah yang terjadi di zaman Nabi Nuh, ya kan? Para pembesar negeri, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, para pemimpin, ya, di zaman zaman Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki status sosial, ya. Mereka memiliki harta benda yang banyak, sukses hidup mereka dalam dunia ini, ya. Tapi mereka menolak seruan dari Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah semata. Kenapa? Karena dengan agama menyembah berhala, ya, itu mereka banyak diuntungkan. Ya. Dengan keyakinan itu mereka diuntungkan sehingga kekuasaan mereka itu tetap kuat. Ya. Harta benda mereka, ya kan? Walaupun mungkin diraih dengan berbagai macam cara yang salah, dengan zalim kepada orang lain. Jadi mereka akhirnya menolak dakwah Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena kalau menerima dakwah Nuh alaihissalam untuk menyembah kepada Allah, itu berarti maknanya adalah dia harus tunduk patuh kepada aturan yang dibuat oleh Allah. Hidupnya harus berubah, ya. Cara berpikirnya, ya kan, perilakunya, karakternya, kemauannya, seleranya harus dirubah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam yang dari Allah. Membenarkan Nuh alaihissalam, dakwah Nuh berarti itu membenarkan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembahan, meninggalkan penyembahan berhala kepada penyembahan Allah semata itu tidak hanya sekedar meninggalkan pemujaan kepada berhala, tapi juga mengikuti. Konsekuensi daripada beriman kepada Nuh alaihissalam adalah mengikuti aturan hidup, cara hidup, ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lewat Nuh alaihissalam. Maka mereka paham bahwa ketika mereka menerima dakwah seruan Nuh alaihissalam, itu adalah konsekuensinya adalah merubah hidup, pola hidup mereka, cara hidup mereka, jalan hidup mereka, ya, dan sebagainya. Kaisar Heraclius, Kaisar Romawi Timur, ya, menolak dakwah yang disampaikan oleh, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi dan rasul terakhir. Menolak. Padahal Heraclius sudah membaca di dalam kitab Injil, ya. Sudah paham sekali bahwa memang zaman ini, zaman waktu itu adalah zaman kedatangan nabi dan rasul terakhir, gitu. Cuma mereka tidak tahu dari mana. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa itu ternyata dari Arab, ya kan, keturunan Arab, ya, keturunan Nabi Ismail, ya, bukan dari keturunan kelompok mereka. Ya, walaupun mereka tahu bahwa itu tanda-tandanya ada, semuanya jelas, ya, tapi mereka menolak. Dan kemudian Heraclius juga takut, ya, takut kalau dia menerima seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah, mengikuti agamanya, mengikuti peraturan jalan hidup yang disampaikan, yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, maka dia takut kalau kekuasaan dia, kekaisaran dia itu akan hilang. Dan kemudian dia takut kalau dimusuhi oleh para bangsawan, para pendeta dan rakyatnya. Akhirnya dia memilih kekuasaan daripada jalan hidup yang benar, ya, agama yang benar. Akhirnya terjadilah peperangan-peperangan besar antara kaum muslimin dan kaum Romawi Timur. Ya kan? Kaum Romawi Timur mengerahkan berbagai macam tenaga, energi, harta, ya, semua dikerahkan untuk berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya kan? Nah, itu maka terjadilah perang Mu'tah, perang Tabuk. Ya. Kemudian di zaman Abu Bakar sama Umar, perang Yarmuk, perang besar. Kemudian peperangan-peperangan setelah itu, ya, baik itu di Afrika Utara, di Mesir, di Syam, ya kan, di Palestina, Syria, Suriah, ya. Kemudian termasuk di Turki, di Eropa Timur, ya, terus berlanjut. Kenapa? Karena keputusan, ya, salah, ya, yang dibuat oleh Kaisar Heraclius. Dia tetap menolak dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dia lebih memilih kepada ajaran yang sesat, ya, Trinitas, ya, penyembahan kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus atau Bunda Maria. Nah, inilah, ya, akar daripada peperangan besar. Itu adalah karena keyakinan. Keyakinan. Karena keyakinan ini yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Ahlul haq adalah dipimpin oleh Allah, Zat yang Maha Besar, ya, ya. Allah, ya kan, Zat yang Maha Agung, ya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Suci. Sementara al-batil itu dipimpin oleh iblis dan tentaranya syaitan, ya, baik itu dari jin dan manusia. Orang-orang, para pembesar negeri, kaisar, raja, yang menolak, ya, dakwah Rasulullah SAW, itu adalah, ya, mereka adalah pengikut iblis, ya, dari golongan manusia. Mereka mengerahkan tenaga, waktu, pikiran, harta, kekuasaan untuk apa? Untuk memerangi Islam, untuk menghancurkan Islam, untuk merintangi dakwah La ilaha illallah, dakwah tauhidullah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, Raja Fir'aun, ya, Raja Namrud, ya, dan sebagainya. Ya. Nah ini terulang lagi sampai sekarang, ya, kita tahu bahwa, ya, sekarang Islam, ya, Islam yang benar, yang asalah, yang asli, itu, ya, berusaha untuk dikucilkan, berusaha untuk dipersempit ruang geraknya, berusaha untuk dihancurkan pelan-pelan, sistematis. Dan mereka mengerahkan segala macam tenaga, energi, ya, potensi, harta, kekuasaan, jaringan, media, dan sebagainya untuk menghancurkan Islam. Dengan apa? Dengan melemahkan umat Islam. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kembali kepada ayat tadi, jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Bahwa kita ini, kenapa kita tidak masuk Islam? Kenapa kita tidak mau tidak kepada aturan Allah? Padahal kita ini modalitas kita nol. Dan nanti kalau kita mati, kita juga akan kembali kepada nol. Ya. Hidup kita ini dari zero ke zero. Dalam arti konteks duniawi. Ya. Kita lahir di dunia ini dalam kondisi zero, nol. Ya. Tidak membawa status sosial, tidak membawa harta, tidak mengetahui apapun bahkan. Ya. Kemudian kita akan meninggal, ya, kita akan tinggalkan status sosial kita, harta kita, semuanya, jabatan, kembali kepada zero. Nah, yang kita bawa adalah iman, keimanan, dan amal soleh. Iman adalah yakin, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, bahwa Tuhan yang sungguhnya hanyalah Allah, yang wajib disembah, dipuja, diikuti, ditaati, dipatuhi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita taat, patuh kepada Rasul-Nya, ya, para nabi dan rasul, maka kita juga ikutin, ya, perintah itu. Dan maka kita juga mengikuti pola hidup para nabi dan rasul. Nah, satu ciri khas yang menyatukan pola hidup para nabi dan rasul adalah yaitu konsep hidup la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, mengajak manusia untuk menyembah, ya, menghamba kepada Allah semata. Bukan menghamba kepada manusia, bukan menghamba kepada makhluk yang lainnya. Bukan kepada jin, kepada malaikat, bukan kepada matahari, bintang, bulan, atau kekuatan alam lainnya. Jadi, kenapa? Karena kekuasaan, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allah Tuhan yang sesungguhnya. Ini adalah jalan hidup, konsep hidup agama para nabi dan rasul. La ilaha illallah. Kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW. Maka kita harus taat patuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Rasulullah SAW. Nah, dengan apa? Modalitas sama, yaitu dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu waja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Ya, la'allakum tashkurun. Yaitu dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita. Modalitas kita adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita. Inilah modalitas untuk seluruh manusia. Penglihatan, pendengaran, dan hati nurani inilah yang kemudian kita bisa mengenal Allah. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Tapi hati nurani kita tidak terbatas. Kapasitas hati nurani kita itu tidak dibatas. Ya, tidak terbatas. Ya. Maka maksimalkan, ya, usahakan untuk selalu memaksimalkan kapasitas potensi hati nurani kita, ya, dengan apa? Dengan memperbedakan penglihatan dan pendengaran kita, maka kita akan mengenal bahwa, ya, kekuasaan itu memang di tangan Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini hanya Allah. Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah, supaya kita beriman kepada Allah, supaya kita tunduk patuh kepada Allah. Karena bersyukur itu artinya adalah beriman, taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Maka kita tahu bahwa burung bebas, ya, terbang. Nah, tidak ada yang bisa menghalangin, ya, menahannya selain Allah. Ya, ya. Burung bebas terbang. Ya, ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Dari dulu sampai sekarang pun, Tidak ada kekuatan yang bisa menahan burung untuk terbang di langit. Hanya Allah yang bisa menahannya. Hanya Allah yang bisa menahan. Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Jadi ini adalah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah kekuatan untuk mengontrol apapun yang ada di langit dan bumi. Nah, inilah. Maka Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa. Kemudian kita lanjutkan lagi di dalam surat An-Nahl masih ya, ayat berikutnya ayat 80 ya sampai ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Allah ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma idqamatikum yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasaw wa mata'an ilahin wa Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul khar wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim. Dan dijadikan pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian dari baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada-Nya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah yang menyediakan sarana dan prasarana hidup kita. Allah yang menyediakan sarana dan prasarana kita. Allah yang menyediakan makanan minuman yang kita minum. Makanan kita makan dari tanaman, dari tumbuhan, dari hewan. Yang memperkembangkan tanaman dan hewan, tumbuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk lain yang bisa menumbuhkan tanaman, yang bisa memperkembangbiakkan tanaman dan hewan. Itu adalah otoritas Allah, kekuasaan Allah. Allah yang hanya mampu memperkembangkan tanaman dan hewan. Tidak ada jin, tidak ada malaikat, ya. Tidak ada manusia. Ya. Manusia bersatu padu, jin bersatu padu untuk membuat seekor nyamuk pun tidak akan mampu. Kenapa? Karena di dalam nyamuk ada nyawa, ada ruh nyawa. Dan nyawa itu adalah kekuasaan Allah semata. Ya. Jadi, makhluk hidup itu adalah karena ada nyawa, dan nyawa adalah hanya Allah yang memiliki hak otoritas untuk mengadakan, menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Manusia, jin tidak bisa. Malaikat, ya, malaikat seperti malaikat Mikael, tugasnya adalah menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan. Malaikat Mikael melakukan itu juga atas perintah Allah, atas kekuasaan Allah. Bukan malaikat Mikael berkuasa, bukan. Tapi Allah. Karena perintah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Jadi Allah ya, Maha Suci. Jadi Allah perintahkan malaikat Mikael untuk menumbuhkan tanam-tanam. Dan malaikat Mikael tidak berani melawan sedikit pun. Perintah Allah, dan dia hanya menjalankan loyalitasnya 100% kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, dijalankan. Sama dengan malaikat Israel, ya, mencabut nyawa. Ya. Maka malaikat Israel tidak akan mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa izin Allah. Malaikat Israel tidak berani mencabut nyawa, ya, seekor lalat pun, seekor semut pun, tanpa itu izin Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Maka Malaikat Jibril tidak berani sedikit pun menyalahi perintah Allah. 100% taat, tunduk patuh, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hal yang pokok. Jadi saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat Al-An'am, surat Al-An'am ya, ayat 102, surat ke-6 ayat 102, 103, 104, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu. Khaliqu kulli syai' fa'budhu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Ya. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Ya. Ini adalah ayat yang sangat padat, ringkas. Dzalikumullahu rabbukum. Ya. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan seluruh manusia, Tuhan seluruh jin, Tuhan seluruh malaikat, Tuhan seluruh makhluk. Ya. Itulah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib dipuja selain Dia. Tidak ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang memiliki otoritas di langit dan bumi yang berhak menurunkan aturan hidup untuk manusia dan jin kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Maka aturan yang diturunkan oleh Allah itu adalah aturan yang adil, yang tidak zalim sedikit pun. Ya. Yang adil, ya, yang tidak zalim sedikit pun kepada manusia. Dan Allah menurunkan aturan itu untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan manusia dan jin. Ya. Jadi supaya manusia tidak susah berusah payah membuat hukum aturan sendiri. Tidak susah payah mengeluarkan banyak waktu, energi, harta, tenaga untuk membuat aturan, untuk mengatur manusia. Supaya apa? Supaya manusia fokus untuk beribadah kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah, zikrullah. Ya kan? Supaya manusia memaksimalkan waktu hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk taat tunduk patuh kepada Allah, untuk zikrullah. Sehingga Allah kemudian karena kasih sayang kepada manusia menurunkan aturan dari langit ya kepada manusia untuk diikuti, untuk ditaati. Nah, ini adalah sebagai ujian sekaligus sebagai rahmat kepada manusia. Tapi manusia banyak yang menolak, banyak manusia yang banyak membangkang karena apa? Karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya berkuasa, karena merasa dirinya memiliki otoritas untuk membuat aturan. Dan kebanyakan aturan yang dibuat oleh manusia itu adalah zolim, ya, zolim kepada manusia yang lain. Ya, aturannya banyak yang tidak adil. Kenapa? Karena memang manusia itu ya, banyak di tidak terbebas dari hawa nafsu, ya. Tidak terbebas dari rasa untuk memenangkan diri sendiri, ya. Ya. Sifat individualistisnya. Kalau dia berkuasa, bagaimana supaya keuntungan itu banyak dinikmatin dengan aturan yang dibuat-buat? Gitu. Kalau dia berkuasa, memiliki jabatan, dia membuat aturan supaya aturan itu menyenangkan dia, mengenakkan dia, membuat nyaman hidup dia, membuat makmur dia hidup, ya, membuat sejahtera hidupnya. Diri, keluarganya, orang-orang yang kelompoknya. Nah, dia tidak memikirkan orang-orang lain, gitu, kelompok orang lain. Nah, ini manusia. Ketika membuat aturan, cenderung untuk zalim. Kecuali manusia ini adalah orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, takut kepada Allah, takut zalim kepada manusia. Takut kepada Allah, maka dia takut zalim kepada manusia. Maka dia membuat aturan yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah kemudian aturan itu adil, bisa tidak zalim. Kenapa? Karena orang yang membuat aturan yang adil itu orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi dia tidak mementingkan diri sendiri, ya. Aturan itu misalkan menyusahkan dirinya enggak apa-apa. Merepotkan dirinya enggak apa-apa. Kalau itu untuk keadilan. Kenapa? Karena memang dia tidak takut menderita, tidak takut susah hidup di dunia. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah ujian, tempat untuk beramal, untuk berjuang, bekerja keras. Capek, lelah, ya kan? Menderita itu adalah bagian dari proses untuk mencari kehidupan, keselamatan di akhirat selama-lamanya, supaya Allah ridho kepadanya. Nah, inilah saudaraku yang budiman Tuhan cerah. Jelas-jelas sekali ya. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apapun itu adalah ciptaan Allah, ya. Matahari, bulan, ya. Angin, gunung, batu, tanah, tanaman, ya, rumah, ya. Orang-orang, ya, ikan, semua yang kita ada di sekitar kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jin pun, ya, yang mengklaim dia menciptakan tanaman. Manusia itu hanya merubah, ya, struktur, ya, komposisi, ya, dari biji besi menjadi biji besi. Kemudian dari besi kemudian menjadi perkakas, menjadi peralatan, menjadi kendaraan. Ya, hanya merubah nilai tambah. Merubah komposisi sehingga lebih berfungsi. Tetapi dasar daripada rumah, ya, fasilitas hidup dan semuanya itu adalah sudah Allah sediakan, ya. Biji-bijian, besi, ya, tembaga, kemudian aluminium, nikel, kayu, semuanya itu adalah Allah sediakan. Allah yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menyediakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka wahwa, ya, khaliqu kulli syai, ya. Khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Maka fa'budhu, maka sembahlah Allah. Sembahlah Dia. Nah, ini, ya. Maka sembahlah Allah, ya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah juga berhak untuk disembah, dipuja oleh manusia. Itu sebagai rasa syukur manusia kepada Allah. Kenapa? Karena tiap hari, tiap menit, tiap detik Allah bergantung kepada manusia, semuanya bergantung kepada Allah. Maka, ya, perintahnya adalah fa'budhu, ya. Perintah ini adalah, fa'budhu itu adalah perintah, ya, perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembah Dia, menyembah Allah. Ini adalah perintah. Kalau perintah berarti harus dilaksanakan, instruksi, ya, wajib. Tapi banyak manusia yang berpaling, banyak manusia yang tidak mau menyembah Allah semata. Kenapa? Karena karena individualis. Karena doktrin-doktrin salah, sesat yang diajarkan di lembaga pendidikan, ya, yang di khotbahkan di tempat-tempat peribadatan oleh tokoh-tokoh agama mereka, sehingga mereka tidak mau menyembah Allah semata, tapi menyembah selain Allah, menyembah hawa nafsunya, menyembah manusia lain, menyembah keinginan penguasa, menyembah jabatan, kedudukan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maka dialah Allah yang wakil. Wakil adalah pemelihara segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maknanya berapa? Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang mengontrol, yang memperkembangbiakkan sel-sel tubuh manusia, sel-sel tubuh hewan, sel-sel tubuh tumbuhan, tanaman. Allah yang menghidupkan, ya, mengontrol fitoplankton yang jumlahnya miliaran, triliunan di lautan luas. Dengan fitoplankton itulah maka ikan-ikan bisa makan, ya. Bisa makan dan kemudian manusia bisa makan dari ikan. Semuanya adalah berproses, ya. Dan semuanya adalah di bawah kontrol kekuasaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tiap menit, tiap detik, ya. Kemudian la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dialah Allah, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata manusia. Sedangkan dia, Allah, dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus, maha teliti. Jadi, Allah memang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kenapa? Karena memang kapasitas penglihatan mata kita terbatas. Kenapa? Karena memang Allah maha suci. Allah maha suci. Allah maha agung. Allah maha mulia. Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Yang arsy itu besar sekali. Allah maha agung, Allah maha mulia. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Jangankan Allah ya. Sementara benda-benda langit yang ada di langit kedua, langit ketiga. Ya. Langit keempat itu kita tidak bisa melihatnya. Jangankan di langit kedua, langit pertama pun ya. Apa isi daripada bintang-bintang itu kita banyak yang tidak tahu. Itu sebenarnya adalah ciptaan Allah ya. Sementara ciptaan ada, ciptaan Allah yang demikian besar, yang kompleks itu kita tidak bisa lihat dengan penglihatan mata manusia. Apalagi Allah yang menciptakan semuanya itu. Maka wajar bahwa memang manusia tidak bisa dilihat oleh mata telanjang di dunia ini. Tapi nanti insya Allah di akhirat Allah akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang taat tunduk patuh pada Allah, Allah akan menampakkan dirinya ya pada orang-orang beriman ya. Dan kemudian di surga juga Allah ya membuka hijabnya kepada orang-orang penghuni surga, sehingga kenikmatan terbesar penghuni surga nanti itu adalah ketika dia bisa melihat langsung Allah ya. Maka tidak ada kenikmatan lain yang lebih besar daripada melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan wa huwa latiful khabir. Dan Allah adalah maha halus, maha teliti. Al-latiful khabir. Al-latif al-khabir. Jadi Allah adalah maha teliti, maha halus ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, penderitaan, kesusahan hidup sekecil apapun yang dirasakan oleh hati kita, Allah maha mengetahui, Allah maha memperhitungkan. Dan nanti di akhirat ya, kalau kita bersabar, maka Allah maha membalas. Maka setiap manusia memiliki rahasia. Setiap manusia memiliki suatu kejadian di mana tidak ada manusia yang lain tahu apa penderitaan dia, apa yang dirasakan dalam hati dia, apa ya penderitaan mental, spiritual yang dia alami dengan berbagai macam kejadian itu. Maka yang mengetahui adalah Allah. Yang mengetahui hanyalah Allah ya, dirinya dan Allah. Tidak ada jin lain, tidak ada makhluk lain, manusia, jin yang mengetahuinya. Nah, maka bagi orang yang dengan hati nuraninya ya, maka dia harusnya mengenal Allah. Ya, hanya Allah yang mengetahui apapun penderitaan yang dia rasakan. Maka ya, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang berkeluh kesah kepada Allah ya. Bergantung kepada Allah ya. Dia yakin bahwa Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Al-latif, al-latif maha halus ya. Maka kesusahan hidup dia ya, yang dia rasakan itu, dia yakin Allah maha mengetahui dan nanti Allah akan membalas. Kalau kita bersabar, insya Allah akan Allah berikan balasan yang besar, pahala yang besar. Dan ini hanya bisa terjadi ketika dia hanya beriman kepada Allah ya, tauhidullah ya, taat patuh kepada Allah semata ya, bukan taat patuh kepada Tuhan selain Allah. Inilah, maka orang yang banyak menderita itu biasanya mudah untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu banyak penderitaan yang hanya disimpan di dalam dada. Yang hanya dia tahu merasakannya dan manusia lain tidak ada yang tahu, tidak merasakannya. Maka orang yang menderita, orang yang susah hidupnya di dunia ini, kaum fakir miskin, orang-orang yang banyak didolimi, kaum pekerja kasar, ya kan, yang hidupnya tiap hari penuh dengan banyak kesusahan, banyak jerih payah, ya kan. Kemudian banyak keringat, ya kan, capek dan sebagainya, lelah. Maka ya, dia merasakan itu dan kemudian dia mudah beriman kepada Allah, ya kan, tunduk patuh kepada Allah. Maka pengikut para nabi dan rasul itu yang kebanyakan yang pertama adalah kaum orang-orang yang tertindas di muka bumi, orang-orang yang susah hidupnya. Kenapa? Karena dia dengan itu hatinya menjadi halus. Ya, dengan penderitaan kesusahan hidup itu hatinya menjadi halus. Ya, maka karena hati halus maka dia mudah terkoneksi dengan Allah yang al-latif. Allah adalah maha halus. Maka Allah berikan rahmat, hidayah kepada orang-orang yang susah hidupnya ini. Maka itulah, maka fakta, ya, fakta kebenaran itu menyatakan bahwa pengikut para nabi dan rasul, orang-orang beriman, ashabun awalun, itu kebanyakan adalah dari kaum budak, kaum orang-orang yang tertindas di muka bumi, kaum pekerja kasar, orang-orang yang susah hidupnya. Dan kebanyakan penerima dakwah, ya, dakwah Islamiyah yang benar, itu juga orang-orang yang hidupnya susah. Ya, mereka kerja keras, ya, susah payah, maka kemudian mereka menerima Islam, menerima dakwah Islam. Sementara orang-orang yang status sosialnya tinggi, ya, memiliki jabatan, kekuasaan, hidupnya enak, mudah, ya kan, fasilitas hidupnya banyak, itu kebanyakan menolak, ya, dakwah para nabi dan rasul, dakwah orang-orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka menolak. Kenapa? Karena memang hatinya keras, ya. Fasilitas hidupnya banyak, mudah, enak, kemudian hatinya menjadi keras, ya. Karena hatinya keras, maka dia tidak susah untuk menerima hidayah dari Allah, susah menerima dakwah dari para nabi dan rasul. Dan itu terjadi dulu, ya, sampai sekarang, ya. Kita saksikan di berbagai macam belahan dunia yang justru menolak dakwah Islam itu adalah kebanyakan para penguasa, para raja, para presiden, para perdana menteri, penguasa, ya. Menolak Islam, menolak dakwah Islam yang benar, Islam yang original, ya. Bukan dakwah Islam yang hanya sekedar Islam simbol, bukan, tapi Islam yang sejati. Islam sejati adalah menyeru manusia untuk tunduk patuh kepada Allah semata, untuk tunduk patuh kepada aturan dari Allah apapun itu, ya kan? Dan 100% ya berserah diri, tunduk patuh kepada Allah, kepada aturan yang di Allah perintahkan, ya. Seperti itu, ya. Nah, ini saudaraku yang budiman. Jadi Allah maha teliti, ya, maha teliti. Sekecil apapun, ya, perbuatan, amal perbuatan kita, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, itu semuanya, ya, Allah akan balas, ya. Kalau kebaikan, Allah akan berikan kebaikan, akan balas dengan kebaikan, ya. Maka penting sekali kita mengkondisikan seluruh hidup dan kehidupan kita untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat berikutnya, qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsi waman amiya falaiha wama ana alaikum bihafiz. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu, dari Allah. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Barang siapa yang melihat kebenaran itu, kemudian mengikuti kebenaran itu, tunduk patuh kepada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya, pahalanya, rewardnya itu bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta, menolak terhadap kebenaran itu, ya, tidak peduli, mengacuhkan kebenaran itu, ya, berpaling dari kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dia sendiri yang akan rugi. Ya. Rugi di dunia ini dan rugi di akhirat. Dan aku Muhammad bukanlah penjagamu, ya. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Jadi aku di sini, anak adalah Muhammad, ya. Rasul, ya. Rasul adalah bukan penjaga manusia, bukan. Yang menjaga manusia adalah Allah. Karena kalau Rasulullah Muhammad itu adalah manusia biasa dan dia juga mati, ya. Dia juga mati, ya. Semua nabi dan rasul mati kecuali Nabiullah, ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah, ya, di langit, ya. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu Mi'raj, ya, maka Rasulullah ketemu dengan Nabi Isa, ya, dan Nabi Yahya di langit yang kedua, ya, ya. Nah, ketika ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Yahya itu adalah ruhnya. Sementara Nabi Isa itu adalah roh dan badannya. Ya. Jadi badan dan rohnya. Karena Isa belum wafat sampai sekarang. Isa hanya diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti insya Allah, Allah akan turunkan lagi Isa alaihissalam ke muka bumi ini untuk memerangi Dajjal. Ya. Dan itu adalah sebagai tanda, salah satu tanda dari tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dan ketika Isa alaihissalam datang nanti, itu bukan membawa ajaran baru, bukan membawa syariat baru, bukan membawa agama baru. Tetapi dia mengikuti agama Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Ya. Syariatnya juga mengikuti syariat Muhammad SAW. Jadi nanti Isa AS juga melakukan sholat lima waktu, sesuai dengan syariat Muhammad SAW. Ya. Jadi dia nanti akan datang, kemudian memerangi Dajjal, akan menghancurkan salib-salib, ya, salib-salib di gereja akan dihancurkan, dan kemudian orang-orang Nasrani kemudian menjadi Muslim, ya, mengikuti Isa alaihissalam. Karena dia, mereka yang masih hidup di zaman itu nanti orang-orang Nasrani, karena ya sadar dan kemudian oh ternyata benar bahwa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah Islam, ya, la ilaha illallah. Dan ternyata Isa adalah mengikuti Muhammad SAW, karena Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Isa diturunkan itu kapasitasnya bukan membawa risalah baru, bukan membawa agama baru, tapi dia adalah untuk memerangi Dajjal, memerangi Dajjal, ya, menyeru manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada agama yang benar, yaitu agama Islam, yaitu Tauhidullah, ya, la ilaha illallah, dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada Trinitas, kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Nah, maka orang-orang Nasrani, kaum penditanya, ya, pengikutnya kemudian menjadi Muslim, kemudian mengikuti Isa alaihissalam. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, ini adalah sangat jelas, ya. Hadis-hadisnya banyak sekali dalam Al-Quran, jelas ayatnya, kemudian hadis-hadis Rasulullah banyak sekali tentang kedatangan Isa alaihissalam ini. Ya. Dan kaum Muslimin, ya, itu wajib untuk meyakini kebenarannya, karena mutawatir, karena jelas, ya, ayatnya jelas, hadisnya sahih mutawatir, ya, insyaallah. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, demikian insyaallah yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi dalam presentasi seri pembinaan umat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.